السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله، ini adalah kesempatan yang mulia bagi kita semua duduk dan hadir di majelis ilmu. Cukuplah kemuliaannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian perkataan-perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya masuk ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya masuk ke surga. Allahumma amin. Salawat dan salam kita di majlis yang mulia ini kita perbanyak, lebih-lebih ketika mendengar nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat majlisnya dengan aku hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahmatullahi alaihi mengomentari hadis ini, beliau berkata, yang mendapat bagian paling besar dari hadis yang tadi, ahlul hadis, orang-orang yang sibuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang punya bagian terbesar dari hadis itu, yaitu orang yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sesuai dengan tema kita, maka kita akan ambil dari pembahasan kita syarah nawaqidul Islam, syarah pembatal-pembatal Islam, apa saja yang merusak Islam kita. Karena ingat, mengetahui yang merusak Islam sangat penting. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Falaysa sya'nu fi hifdz at-ta'at aw falaysa sya'nu fil ityan bit-ta'at." Bukan perkara besar kita terus mendatangkan ketaatan atau mendatangkan ketaatan, wa innama sya'nu fi hifdz at-ta'at mimma yufsiduha wa yubtiluha. Tetapi yang sangat penting adalah jaga ketaatan yang kita sudah perbuat, jangan sampai rusak. Jadi ibaratnya apa? Wudu. pertahankan wudu ini ketimbang batal wudu, batal wudu, batal. Berwudu bagus, tetapi sekarang kalau batal tak ada gunanya. Nah, amalan, jangan sibuk beramal terus tetapi tidak dijaga amal yang sudah diperbuat, jangan sampai dibatalin amalnya. Oleh karena itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu, adapun aku, kata beliau, as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Aku khawatir jangan-jangan aku jatuh dalam keburukan tersebut. Maka dalam agama ini tidak akan sempurna dan tidak akan benar Islam kita sampai kita mengetahui mana itu taat, mana pula kemaksiatan. Harus tahu mana yang mendatangkan kebaikan, mana pula yang merusak kebaikan tersebut. Nah, dari tema yang dibawakan, yaitu kita akan angkat pembahasan ini dari kita, syarah nawaqidul Islam, syarah pembatal-pembatal Islam, yaitu kita akan ambil salah satunya, bagian yang keempat, yaitu apa? Mani'taqada, barang siapa yang berkeyakinan anna hadiya ghairir rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk Rasul. Meyakini cara selain Rasul lebih baik daripada caranya Rasul. Meyakini ibadah selain Rasul lebih baik dari ibadahnya Rasul. Siapa yang meyakini akidah selain Rasul lebih baik dari apa, daripada akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, keputusan selain Rasul lebih baik, lebih sempurna daripada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalladhi yufaddilu hukmat tawaghiti ala hukmihi, seperti yang mendahulukan, mengedepankan hukum-hukum selain Allah tabaraka wa ta'ala ketika berseberangan dengan hukum Allah, keputusan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana? Fahuwa kafirun, maka dia keluar dari Islam. Perhatikan, ini bukan mengeluarkan perorangan, bukan, tetapi ini hukum umum. Hukum umum tidak bisa dijatuhkan kepada perorangan kecuali setelah lengkap syarat-syaratnya, ditegakkan dalil-dalilnya oleh para ulama kita yang berkompeten. Wah, jangan kaget, wah ini kok kafir. Nah, ini hukum umum. Ya, jangan dijatuhkan, wah berarti fulan kafir ini, si anu kafir ini. Bukan begitu para hadirin, tapi ini hukum umum. Baik. Penjelasannya di sini, salah satu pembatal Islam berkeyakinan petunjuk selain Rasul lebih sempurna dari petunjuk Rasul, atau hukum selain Rasul lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari ucapan ini ada dua poin yang penting. Poin yang pertama, hadir Rasul, petunjuk Rasul maksudnya adalah agama. Wa tariqah, cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mengajak manusia ke agama Allah. Wa fi ta'limi, dalam membimbing manusia. Wa fi akhlaqihi, dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari hadiyu, petunjuk. Ibadah Nabi, akhlak Nabi, dakwah Nabi, perangai Nabi. Ini semuanya namanya hadiyun, petunjuk. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah manusia yang paling sempurna petunjuknya. Paling sempurna. Paling baik. Dengan dalil dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang kita bawakan dalam khutbatul hajah dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Jumu'ah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna khairal kalami kalamullah. Perkataan yang terbaik adalah apa? Firman Allah, Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik cara, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa akmalun nasi hadiyan min haythu muamalatihi ma'an nas. Nabi adalah manusia yang paling sempurna dari segi muamalah, tingkah lakunya, interaksinya antar sesama, hatta terhadap orang-orang kafir, apalagi terhadap orang Islam, apalagi terhadap kerabatnya, apalagi kepada sahabatnya. Manusia yang paling sempurna hubungan interaksinya antar sesama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga paling baik petunjuknya, paling sempurna caranya ketika berinteraksi dengan al-mad'uin, orang-orang yang didakwahi. Segi akhlak muamalah yang terbaik. Kemudian segi dakwah yang terbaik. Sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang paling mulia. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, fabima rahmatin min Allah. Maka dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, lintalahu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalb, andai kata kamu kasar, keras hati, lam faddu min haulik, maka sahabat-sahabatmu akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhu, maafkan kekurangan-kekurangan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan mereka ampunan. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah dalam segala urusan. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu wasallam yastamil al-ghilzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keras. Awil ghadab bil ta'lim, marah dalam mendidik, mengajar, tidak marah. Sebagaimana contoh kisah salah seorang badui yang kencing di masjid. Begitu datang di masjid, angkat sarungnya, ngacer. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Ya. Mah. Pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'u, biarkan dia." Sampai selesai. Begitu selesai, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hat dzanuban min ma. Bawakan satu ember air. Fasabbahu, Nabi siram. Selesai disiram, Nabi tegur si badui ini. Inna hadzal masjid la yasluhu limithli hadza. Masjid ini bukan tempat kencing. Innama huwa lidzikrillah, ini untuk menyebut Allah Azza wa Jalla masjid ini. Maka langsung badui mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad, jangan kasih rahmat yang lain ini, katanya. Padahal apa? Ini kedua-duanya sama-sama melarang. Nabi Muhammad melarang kencing, sahabat juga melarang kencing. Tetapi apa? Metode. Cara yang lembut yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar kalau diganggu. Ya. Tidak pernah marah kalau ada orang berbuat buruk kepada diri beliau. Bahkan dia berbuat baik kepada yang berbuat jelek kepadanya. Adapun kalau apa-apa yang digariskan oleh Allah dilanggar, di sini baru Nabi marah karena Allah, tapi tidak pernah marah karena pribadi. Maka sampai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendaratkan tangannya di badan istrinya, tidak pernah sama sekali. Nah, kita ini jangan sampai pernah para jemaah. Meskipun boleh, tetapi apa bolehnya? Waqribuhunna darban ghair mubarrih, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak menjadikan memar, mungkin pukul pakai siwak. Ya, pukul apa? Pakai bantal. Kalau main tinju, ini bukan akhlak seorang muslim terhadap istrinya, para jemaah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga datang ada orang yang nagih hutang, kasar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang nagih ini. Ya, lebih-lebih sekarang apa-apa dibawakan debt collector. Ya. Angkat apa? Ya, leher kerah bajunya atau leher bajunya diangkat, bayar atau bagaimana? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang minta dibayar utangnya. Mana utangmu ya Muhammad? Kasar. Akhirnya para sahabat ingin memukul orang yang menagih ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'uhu, biarkan dia ngomong. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Orang yang berhak itu dia berhak untuk ngomong. Dia punya hak, berhak dia ngomong. Thumma amara sallallahu alaihi wasallam bi an yu'ta khairan mimma lahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa a'tahu ziyadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, bayar utang saya, kasih tambahan lagi. Lantas apa kata orang yang menagih ini? Khairukum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik ketika membayar hutang. Tetapi ingat, tidak ada perjanjian sebelumnya. Jangan lupa 0, ya 1% ya. Bukan, enggak ada perjanjian ini. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditagih, Nabi bayar lebih. Dan Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara kalian ketika dia membayar hutang, baik dia dalam membayar hutang. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan para istrinya? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik kepada istriku. Ini kita ini kalau sama teman loyal. Tapi kalau sama istri pelitnya minta ampun. Hati-hati para hadirin. Ya, terhadap teman kawan lembut, tapi terhadap suami istrinya kayak macan. Waktu belum nikah, masya Allah ucapannya luar biasa. Tapi begitu sudah nikah, kelihatan aslinya, muncul aslinya. Hati-hati para jamaah. Ini perlu dicontoh. Karena apa? Ini adalah termasuk bagian dari hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faman za'ama anna ahadan ahsana minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini ada yang lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mengeluarkannya dari Islam. tidak ada manusia yang paling sempurna, yang paling baik selain dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah azza wajalla sebutkan dalam Al-Qur'an dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Maka apa para hadirin? Tanda cinta seseorang bagaimana kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Man i'taqada, siapa yang meyakini hukum atau keputusan selain dari keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik, ini juga apa? Keluar dia dari agama Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Maka hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya hukum dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah azza wajalla sebutkan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah." Sesungguhnya kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran bilhaq, dengan penuh kebenaran. Untuk apa? Untuk engkau menghukumi, memberikan keputusan bagi manusia ini dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kamu dari ayat-ayatnya. Kemudian juga di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berilah keputusan kepada manusia dalam masalah apa saja dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dia memberikan keputusan, berarti itu keputusan dari Allah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Tidak pernah Allah mengatakan bima ra'aita, dengan keputusanmu. Karena apa? Di zaman sekarang ini banyak manusia mengatakan menurut pendapat saya, menurut pengamatan saya, padahal sudah ada dalil loh. Menurut penglihatan saya, kacamata saya begini, padahal sudah ada dalil. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulnya, bima arakallah, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kamu ya Muhammad, kamu hukumi mereka. Maka oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, agama kita ini agama wahyu, bukan agama ra'yu. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pendapat. Sebagaimana dibawakan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, apa kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi awla bil mashi min a'lahu." Andai kata agama ini pakai rasio, pakai akal, niscaya alas sepatu lebih utama diusap daripada punggungnya. Karena yang kotor itu mana? Bawahnya, alasnya. Tetapi ternyata dalam syariat kita yang diusap itu apa? Punggungnya. Berarti apa? Ini wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan bima arakallah, dengan apa yang Allah perlihatkan kamu. Fayajibu an taqbal hukmahu sallallahu alaihi wasallam bitaslim wal inqiyad. Keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekecil apapun wajib diterima, bitaslim wal inqiyad, patuh dan dengan lapang dada. Enggak boleh berat hati menerima apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta itu misalkan belum kita laksanakan, terima dululah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, dan saya bawakan kisahnya nanti, yaitu dalam suratul Nisa yang pertama kita ambil dalam suratul Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas laki-laki beriman, kita ini para hadirin, Tidak pantas pula wanita-wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, kita memiliki pilihan lain. Tidak boleh. Karena memilih pilihan lain, apa kata Allah? Wa may ya'sillah. Siapa yang menentang Allah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti ketika Allah memutuskan ini, ketika Rasul memutuskan ini, ternyata kita pilih lain dengan alasan masih ada ulama yang membolehkan. Oh, masih ada kitab merasa baca kitab begini katanya. Oh, ini ada kitab kuning begini katanya. Padahal Allah memutuskan, Rasul memutuskan, ini namanya maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya kisah salah seorang sahabat yang bernama Julaibib. Bagaimana Julaibib? Dia sahabat ekonomi susah, rupa pas-pasan, bahkan kurang. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menawari beliau, "Aturidu an tatazawwaj?" Mau menikah enggak? Mau ya Rasulullah, tetapi engkau tahu aku ini punya apa? Terus bentukku bagaimana? Kalau zaman sekarang bagaimana? Cinta ditolak? Dukun bertindak. Dukun bertindak. Bahkan apa katanya? Pakai pelet Nabi Yusuf. Dari mana Nabi Yusuf punya pelet pada zaman? Oh, Nabi Yusuf disebut dalam hadis yang diriwayat kelima Muslim, laqad utiya syatrul husni. Allah berikan dia separuh gantengnya dunia sama Nabi Yusuf. Ngapain pakai pelet? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mau nikah mau ya Rasulullah? Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melamarkan beliau. Bayangkan. Nabi yang melamarkan beliau. Diketuk rumah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi Rasulillah. Selamat datang ya Rasulullah. Apa hajatmu ya Rasulullah? Aku ingin meminang putrimu. Siapa enggak kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sampai para wanita datang menghadiahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Bukan untuk aku, tetapi untuk Julaibib. Begitu dengar nama Julaibib, langsung mundur. Karena tahu siapa Julaibib. Ekonomi maupun rupa. Datang ke pintu yang kedua. Marhaban bi Rasul SAW. Selamat datang, wahai Rasul. Apa hajat ya Rasulullah? Aku ingin meminang putrimu. Untuk siapa? Untuk Julaibi. Demikian pula mundur. Yang ketiga, begitu didengar, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibi. Begitu mengatakan mau mundur, didengar oleh sang anak, si putri. Putrinya laki-laki ini. Apa katanya? Acaruddu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai bapak, beraninya engkau menolak permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beraninya engkau menolak apa keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nikahkan aku dengan Julaibi. Allah. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukseskan perkawinan ini. Begitu malam bulan madu. Satu faedah sedikit para jamaah, kita ini sering mengatakan apa? Kalau lagi baru nikah dikatakan apa? Bulan bulan honeymoon. Hakikatnya dengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Rifa'. Dia memiliki istri, tetapi sudah ditalak tiga. Akhirnya enggak bisa rujuk lagi istrinya. Menikahlah dengan laki-laki lain. Begitu menikah dengan laki-laki yang kedua, dia mengeluh lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bertanya, "Acuridina an tarji'i ila Rifa'ah?" Apa engkau ini ingin kembali lagi ke mantan suamimu? Iya ya Rasulullah. Nabi mengatakan la hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailataki wa yadhuqu usailataki. Tidak boleh engkau kembali ke mantan suamimu yang pertama itu sampai engkau mencicipi madu suamimu dan suamimu mencicipi madumu. Ini kinayah terhadap apa? Perhubungan intim. Orang dari hadis ini mengatakan adanya bulan madu, Usailah, asal madu. Apakah benar ya Syekh? Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, beliau mengatakan hakikatnya idza dama ma'al mar'ah, kalau seorang laki-laki hubungan dengan suaminya langgeng terus, maka ini bukan bulan madu namanya, tetapi namanya tahun madu. Jadi kalau langgeng terus hubungannya dengan suami, sang istri atau sang istri dengan suaminya, bukan bulan madu. Berarti apa? Madunya seumur hidup, nikmat terus. Nah, ini perlu diluruskan juga para hadirin. Jadi bukan namanya bulan madu, tetapi apa? Madu sepanjang umur, seumur hidup. Kalau kehidupan rumah tangga itu adem ayem terus. Sekarang kalau sudah satu bulan, tinggal apa? Nerima pahitnya terus. Ya enggak begitu para jemaah. Begitu di malam pengantin, malam pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala jihad. Dengan jihad yang syar'i, karena di sini pemimpin yang memerintahkan. Pemimpin tertinggi Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan berjihad. Dan ini salah satu syaratnya orang berangkat berjihad, invasi, menyerang musuh, adanya imam, adanya pemimpin, pemimpin di suatu negeri. Ini disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, innama ju'ilal imam junnatun yuqatal min waraihi. Pemimpin dijadikan pemimpin, dia sebagai tameng dan perisai, kita berperang di belakangnya. Maka jangan pernah berperang berjihad tanpa pemimpin dari komando tertinggi di negeri kita para jemaah. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal jihadu madin ma'al a'immati barran kan aw fajira. Berjihad itu hukumnya berjalan terus sampai hari kiamat, baik pemimpinnya baik ataupun pemimpinnya tidak baik. Maka Nabi mengancam dalam hadis yang sahih, man qatala tahta rayatin 'ilmiyah famitatuhu mitatan jahiliyah. Siapa yang berperang di bawah bendera bodong? Atas bendera siapa dia berangkat perang? Maka kalau mati-matinya kematian jahiliyah para jemaah. Betul di zaman Rasul-rasul, tapi di zaman sekarang ini, karena setiap negeri punya pemimpin sendiri, maka apa? Pemimpin di negeri itulah yang menjadi imamnya. Dan tidak boleh mengatakan kita menunggu nanti khalifah baru kita berjihad. Tidak. Julaibi berangkat berperang. Begitu selesai peperangan, Nabi SAW tanya, hal tafqiduna ahada? Adakah kalian kehilangan seseorang? Cari-cari fulan-fulan ya Rasulullah, ketemu. Nabi lagi tanya, hal tafqiduna ahada? Masih enggak ada yang kehilangan? Fulan-fulan. Habis ya Rasulullah, amma ana faqadtu Julaibib. Adapun aku kehilangan Julaibib. Cari dia. Begitu dicari, ternyata di sekelilingnya antara 6 sampai 7 atau 10 orang kafir Quraisy dibantai oleh dia. 10 antara 7 sampai 10 sudah tergeletak di sekelilingnya mayat-mayat orang kafir, dan dia baru tergeletak. Akhirnya apa? Karena orangnya pendek para jamaah, Nabi SAW angkat hanya dengan kedua lengannya sambil digalikan kubur. Karena ini sunnahnya orang-orang mati syahid, di mana dia meninggal di sana dikuburkan. Akhirnya Nabi pegang tangan Nabi sendiri memegangnya, dan Nabi mengatakan, huwa minni wa ana minhu. Julaibib ini dia bagian dari diriku, dan aku ini bagian dari dia. Akhirnya istri Julaibib menjanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma sub 'alaiha sabba. Ya Allah, tumpahkan rizki itu kepada istrinya Julaibib. tidak ada janda yang paling kaya di Madinah selain dari jandanya Julaibib. Karena apa? Keberkahan dia tidak berani menolak keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para jamaah, urusan nikah kalau tidak cocok ya boleh kita menolak. Tetapi inilah imamnya, salah seorang sahabiyah. Nah sekarang, kalau itu perintah Nabi yang jelas, suruh begini, lantas kita masih tawar-menawar, para jamaah. Ini namanya tawar-menawar masuk surga atau masuk neraka, itu namanya. Ini jelas dari Rasul masih tanya, ini hukumnya wajib apa sunat? Masih nanya kita, para jamaah. Ini perempuan nih, atau sang bapak boleh menolak. Saya tidak cocok dengan Julaibib, boleh. Apalagi kalau ini hukumnya wajib dari Allah, wajib dari Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masih tawar menawar, masih bertanya para jamaah, oh ini hukumnya wajib apa enggak, ini hukumnya makruh apa enggak. Karena apa? Metode kita sekarang ini, kalau sudah hukumnya sunnah enggak jadi dikerjakan, kalau sudah hukumnya makruh pasti dikerjakan. Contoh, ini rokok haram apa makruh? Oh, lama bilang makruh, gak apa-apa kok, makruh. Tapi kalau maaf yang lain, ini hukumnya sunnah apa wajib ini katanya? Oh, sunnah, berarti gak apa-apa ditinggalin. Subhanallah. Sampai ungkapan para ulama kita mengatakan apa? Dahulu, para ulama dahulu, mereka mengerjakan suatu sunnah karena dia sunnah. Sekarang ini orang meninggalkan sunnah karena sunnahnya. Berarti apa? Ini perbedaan kapasitas iman kita dengan imannya para para sahabat. Dalil yang lain para jamaah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Sekali-kali tidak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai engkau dijadikan sebagai hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah engkau memberikan keputusan, tidak ada rasa sempit dada mereka, sempit hati enggak ada, dan mereka patuh terhadap keputusanmu sepatuh-patuhnya. Maka oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan berubah. Di zaman Rasul dia cocok, sampai hari kiamat pun dia cocok. Tidak bisa kita mengatakan zaman Rasul berbeda dengan zaman sekarang. Tuntutan Rasul berbeda dengan tuntutan kita. Urusan agama tidak pernah akan berbeda. Karena apa? Yang punya agama Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak lupa di akhir zaman ini begini bentuknya. Maka cocok ungkapan ulama mengatakan, atau orang Arab mengatakan apa? Na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Kita mencela masa ini. Kita cela masa ini. Oh, ini zaman sekarang rusak. Wal 'aibu fina, hakikatnya celaan itu ada pada diri kita. Kita tanya, Senin dahulu sama enggak dengan Senin hari ini? Ya sama Seninnya. Apanya berubah, manusianya. Senin kemarin enggak salat berjamaah, Senin ini salat berjamaah. Wa ma li zamanina 'aibun siwana. Zaman kita ini enggak ada celanya, celanya ada pada diri kita. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ya wajib atas setiap muslim menerima hukum Al-Qur'an, menerima sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh seorang berhukum dengan pendapatnya yang jauh dari dalil, atau beranggapan baik tanpa dalil. Tetapi yang wajib dalam memberikan keputusan apa saja, hanya kita ambil dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengedepankan pendapat si fulan di atas ucapan Allah, pendapat si anu di atas ucapan Rasul. Siapa yang melakukan itu berarti dia telah mendahului dan melangkahi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam suratul Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina lillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Bagaimana? Ada salah seorang sahabat yang suaranya lantang. Begitu turun ayat ini tidak pernah lagi muncul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Mana si fulan?" "Aku cari tahu ya Rasulullah." Begitu dicari tahu ternyata sahabatnya lagi nangis sampai matanya bengkak. "Kenapa dia menangis?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Dia takut ayat itu turun gara-gara dia." "Kenapa?" "Suaranya terlalu besar, selalu lebih keras dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, "Kasih tahu dia, dia penduduk surga, dia tidak termasuk di dalam ayat ini." Allah. Ini yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, takut terkena dengan ayat. Tidak berani mendahului Allah hatta dalam segi apa? Suara. Maka oleh karena itu imam-imam kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, semua mereka mengatakan, "Idza shahhal hadithu fahuwa madhhabi." Kalau ada suatu hadith yang sahih, itulah madhhabku. Maka jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya dakwah sunnah ini, ya, atau Bali mengaji ini, atau dakwah salaf ini non mazhab. La mazhabiyah, ini mazhab kelima ini. Enggak. Justru kita yang akan mengikuti seluruh imam itu, para jemaah. Kenapa? Karena seluruh imam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau berkata, masalah wudu karena memakan daging unta. Beliau berpendapat wudu memakan daging unta tidak batal. Lalu beliau mengatakan, "In shahhal haditsu qultu bihi." Andai kata ada hadisnya sahih, memakan daging unta itu batal, aku akan mengatakan batal. Ternyata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi para jamaah, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, dia mengatakan bahwasanya memakan daging unta membatalkan wudu. Kenapa? Hadis telah sahih. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, a atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah perlu saya berwudu setelah makan daging kambing? Apa jawabannya? Qala in syi'ta, kalau engkau mau wudu silakan berwudu. A atawaddau min luhumil ibil, apakah perlu saya berwudu setelah memakan daging unta? Qala na'am, Nabi mengatakan wudu. Apa kata Imam Nawawi? Laqad shahhal haditsu fa huwa madhhab asy-Syafi'i. Telah sahih hadisnya, memakan daging unta membatalkan wudu, maka memakan daging unta membatalkan wudu, inilah mazhabul Imam Syafi'i. Dan banyak lagi para jamaah. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah taala telah menyelisihi mazhab Syafi'iyah, seperempat mazhab Syafi'i diselisihi oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena dia telah melihat ternyata hadis yang lebih sahih, hadis yang lebih kuat menyelisihi mazhab Syafi'i, akhirnya diambillah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu? 2 menit lagi. Baik. Kemudian, wa yajibu i'tiqad anna hukm Allah wa rasulihi Awala yajuzu lahu an yu'mal aqlahu wa fikrahu. Tidak boleh seorang memainkan akalnya atau pikirannya atau menerima pendapat orang lain kalau menyelisihi Al-Qur'an, kalau menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu i'tiqadu anna hukmallah wa rasulihi huwal haq was-shawab. Wajib meyakini bahwasanya hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang benar, dialah yang hak, yang menyelisihinya adalah batil, dan ini akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Faman i'taqada anna hukmal makhluq, siapa meyakini hukum makhluk ya ahsan, lebih baik dari hukum Allah, atau hukum selain Rasul lebih baik dari hukum Rasul, fahada min nawaqidil Islam, ini termasuk pembatal Islam, ini termasuk yang mengeluarkan orang dari Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari pembatal ini para jamaah. Maka wajib kita kedepankan dalil baik dari Allah maupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan dalil ini apa para jamaah? Semua kita sepakat. Apa ada di antara kaum muslimin yang tidak sepakat tentang Allah? Bahwasanya Quran itu yang paling benar. Kalau sampai ada yang mempertanyakan Quran, maka ini perlu digaris miring, dikeluarkan. Apakah ada di antara kaum muslimin yang meragukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Maka ketika kita mengajak kembali kepada dalil ini, kita mengajak untuk sepakat. Beda kalau ulama ini, tidak ada kita yang sepakat para jamaah. Tapi begitu dalil, dan ini pentingnya belajar supaya faham dalil, semua kita sepakat. Tidak ada kita tidak sepakat Quran para jamaah. Tidak ada kita tidak sepakat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar dakwahnya Nabi itu mempersatukan umat, dan dakwahnya imam yang empat itu juga mempersatukan umat. Mereka bersilang pendapat dalam hal yang boleh bersilang pendapat, tetapi segi prinsip akidah mereka tetap satu dan sama semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Red kapan lagi? Salat. Kita salat insyaallah, setelah salat Isya baru kita lanjut tanya jawab insyaallah, dan kita bacakan beberapa faedah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حق حمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita ambil yang pertama. Sebelum saya berhijrah untuk benar-benar mendalami Islam, agama saya bergaul bebas, sebebas mungkin. Tetapi setelah saya hijrah, saya memutuskan menjauh dari teman-teman saya. Apakah saya berdosa jika sikap saya seperti itu? Sementara dalam Islam itu selalu mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat, ajarlah orang yang di sekitarmu dalam kebaikan. Saya menjauh karena saya merasa belum pantas mengingatkan teman-teman saya. Pertama, ihmadillah, kita pujilah Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah. Dan hidayah ini mesti dicari. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran mengatakan, inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku pergi menuju Tuhanku, dialah yang akan memberi aku hidayah. Hidayah kepada Islam, kemudian hidayah kepada petunjuk Nabi SAW, ini adalah hidayah yang terbesar. Nah, dulu bergaul bebas, kemudian dalami agama, kembali ke jalan Allah dan Rasulnya, lantas saya menjauhi teman-teman dahulu, apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Karena itulah justru perintah Nabi SAW, Nabi katakan, la tusahib illa mu'mina, jangan berkawan kecuali dengan orang beriman. Kalau sekedar muamalah, kita satu kantor, kita satu profesi, tegur sapa biasa, tak ada masalah. Tapi untuk saling hadiah ini, kemudian saling senangi, tak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'mina, jangan berkawan kecuali dengan orang beriman. Yang sudah saya bacakan juga pada khutbah Jumat tadi, itu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-akhilla yawma idzin, kawan di hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin adu, satu sama lain itu akan saling musuhi. Illal muttaqin, kecuali kalau perkawanan kita berdasari atas dasar ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sikap kita menjauh dari teman-teman kita yang bergaul bebas, bagus. Dan mudah-mudahan kita bisa bersabar. Kenapa? Itu lebih berat lagi. Maka kalau katakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, saling ingatkan untuk berbuat kebenaran. Lebih dari itu apa? Saling ingatkan sabar menjalankan kebenaran tersebut. Ini yang pertama. Ya, menjauh dari mereka, bagus. Jaga jarak, bagus. Ya. Karena juga kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Matsalul jalisi shalih wa jalisi su." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi, teman duduk yang buruk seperti pandai besi. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al arwahu junudun mujannadah. Nyawa ini Allah subhanahu wa taala ciptakan berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minhu ikhtalaf wa ma tanaqara minhu ikhtalaf. Kalau kita punya hati satu, kita akan kumpul. Tapi kalau kita punya hati enggak satu, kita pasti akan saling belakang. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "At-tuyuru ala ashkaliha taqa." Burung itu akan hinggap ke sesama jenisnya. Kalau bangau pasti akan kumpul dengan bangau, enggak mungkin akan kumpul dengan apa? Dengan merpati, enggak mungkin. Maka oleh karena itu para hadirin, bahayanya kita ini berteman, kita mengaku diri kita, saya istiqamah di atas yang hak, tetapi ternyata kawan-kawannya orang yang batil semua. Loh, ngapain ini? Minimal orang sudah suuzon sama kita. Loh, kok si fulan sih temannya ini? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, i'tabirun nas bi akhdanihim. I'tabirun nas bi akhdanihim. Ukurlah seseorang itu dengan kawannya. Siapa kawannya? Siapa temannya? Sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertanya kepada seorang, bagaimana kabarnya si fulan? Oh, fulan min ahli sunnah. Taib, mangkana jalisuhu, siapa teman duduknya? Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah teman duduknya. Qala idhan huwa Qadari, kalau begitu dia Qadariyah juga. Kenapa? Orang di atas sunnah gak mungkin kumpul dengan orang yang menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain babnya kalau kita duduk babun nasihat, nasihat lain. Tapi ini enggak, makan bareng, senda gurau bareng, main bola bareng, kemana-mana jalannya bareng. Wah, ini pas perlu dipertanyakan. Baik, kemudian dan saya menjauh karena saya merasa belum pantas. Ya, mengingatkan teman-teman saya menjauh itu sikap yang bagus para jemaah. Karena apa? Di antara syurut taubah yaitu apa? Kita mencabut diri dari perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kita perbuat. Satu hal yang kita ketahui dari apa yang telah kita kaji dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepadanya dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, tetapi apa? Dengan bukti-bukti dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana jika seorang laki-laki atau suami memukul istrinya sampai terluka karena perkataan istrinya yang tidak patut dan perbuatan yang tidak sewajarnya? Kita katakan bahwasanya Allah mengatakan darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Berarti kalau sampai melukai, melampaui batas, zalim, berhak untuk dituntut oleh istrinya. Ya, maka aturan saya KDRT, kekerasan di rumah tangga, dalam rumah tangga. Hadza zalim, hadza batil. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nabi mengizinkan, Allah mengizinkan hanya pukulan pelajaran. Kalau sampai melukai, maka ini bukan pelajaran, tetapi balas dendam namanya. Dan ini dalam agama kita, kalau ada aturan syar'inya, maka apa? Ini harus didiat, harus ganti rugi kalau seperti ini. Ya, dan ada aturannya. Kalau luka sobek berapa? Kalau luka sampai kelihatan tulangnya berapa? Ya, berapa unta yang harus dibayar dalam agama kita? Maka suami wajib bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza Allah Ta'ala ala wa. Jadi enggak ada alasan mengatakan karena perbuatan yang tidak sewajarnya atau perkataan yang tidak patut. Enggak ada alasan untuk menjadikan pemukulan sampai melukai, enggak ada. Ingat, dalam agama kita terjadi percekcokan antara suami dan istri, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Atau terjadi nusyuz, istri enggak taat, enggak mau melaksanakan tugasnya. Yang pertama, fa'idhuhunna, kasih nasihat. Ingatkan apa hukumnya istri tidak taat kepada suami, apa ancamannya. Kalau dia taat, apa dapat ganjaran pahalanya. Yang kedua, wahjuruhunna fil madajir. Kalau ternyata tetap juga, pisah tempat tidur. Ya, atau apa? Dia kepalanya biasa hadap utara, sekarang kita ini balik, kaki kita hadap utara. Supaya ngasih pelajaran. Atau dia hadap timur, kita hadap barat. Kalau tidak mempan juga, fab'atsu hakaman min ahlihi. Aw fadribuhunna, pukul. Kalau tidak mempan juga, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak laki dan hakim dari pihak perempuan yang mengerti, ya, kapan bisa dipadukan antara suami istri, kapan bisa dipisahkan. Kalau memang keputusan talak-talak, keputusan damai-damai. Ini baru jalannya di dalam Islam, bukan main pukul. Ada yang harus dipukul para jemaah. Tapi kalau istri enggak boleh seperti itu. Memang disunnahkan kita menggantung apa? Cemeti di rumah-rumah kita para jemaah. Ini termasuk sunnah untuk menakuti, ya, tetapi bukan dipakai untuk pukul seperti kuda itu. Minimal apa? Taer. Takut. Ya. Hadza Allah Ta'ala ala wa ala. Ustaz, jika saya menegakkan sunnah, maka itu akan membuat ibu saya bersedih dan marah. Apa yang sebaiknya saya lakukan terhadap ibu saya? Sabarkan dia. Karena ingat, meninggalkan sunnah tidak akan menjadikan kita bangga atau durhaka begitu kepada ibu dan bapak. Enggak. Justru akan menjadikan kita lebih bakti kepada orang tua kita. Jika lo dia seorang kafir, maka apa? Tidak akan mengurangi haknya. Cuma kita tidak manut saja dalam urusan kekufuran dan kesyirikan. Nah, bagaimana kalau saya ikut mempersiapkan acara-acaranya misalnya? Enggak boleh. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa, kemudian permusuhan. Bakti-bakti dalam urusan apa? Dia makan, kasih makan. Dia sakit, obati dia. Dia butuh bantuan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan mendukung kekafirannya, kemusyrikannya, agamanya. Bantu dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Luqman? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksamu, kalau dia mengajakmu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, engkau tidak punya bukti akan kebolehan amalan tersebut. Fala tuti'huma, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, urusan dunia tetap baik. Urusan dunia tetap baik. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Dan ingat satu contoh dari sahabat, ya, Mus'ab bin Umair, atau salah satu sahabat, ketika dia masuk Islam, ibunya enggak mau makan, mogok makan. Dan ibunya akan makan kalau dia meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sang anak? Wahai ibu, sekiranya engkau punya 100 nyawa, satu demi satu keluar nyawamu, lebih baik ketimbang aku tinggalkan agamanya Muhammad. Makan ibu, engkau harus makan. Tapi gara-gara ini engkau tidak mau makan, maka apa? Engkau punya 100 nyawa, satu persatu keluar nyawamu, engkau meninggal, lebih baik ketimbang aku akan meninggalkan agama yang hak. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ridallah fi ridal walidain wa sukhthullah fi sukhthil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua. Kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Iya, dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Tetapi sekarang kalau bertentangan apa keinginan Allah dan bertentangan dengan keinginan manusia, siapa yang ditaati coba? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa ala. Pak Ustaz, bolehkah kita mengucapkan seperti ucapan selamat hari raya Natal dan yang lainnya? Kita katakan para hadirin rahmatullah sawajalla, orang toleransi artinya lakum dinukum waliyadin, bagi dia agamanya, bagi kita agama kita, ada sesuatu yang wajib dalam agama kita. Nah, adapun ucapan-ucapan yang akan mendukung ya suatu keyakinan, yang mana itu keyakinan dalam pandangan kita sebagai pengikut Islam, ya, pengikut agama Allah Subhanahu wa taala dan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa enggak boleh para jamaah? Beda babnya kita ini toleransi yang diperbolehkan, dan ada babnya ini bisa dikatakan kebablasan. Dan insyaallah orang-orang yang luar Islam enggak akan keberatan juga kok. Sebagaimana mereka tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan Adha juga enggak akan keberatan. Maka oleh karena itu para jamaah, ya, kedepankanlah dalil, jangan kedepankan perasaan atau sungkanisme. Lihat Abu Talib, kenapa enggak masuk Islam para jamaah? Abu Talib, kenapa? Dia punya sungkan. Padahal dia tahu agama Muhammad yang terbaik. Apa katanya? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira dinil bariyati dina. Aku tahu agamanya Muhammad agama yang terbaik. Laulal malamata wa masabbata qaumin wa hadhari masabbata qaumin la wajadtani bidzalika samhan mubina. Andai kata aku tidak takut dicela oleh kaum, ya, tidak takut diomongin, andai kata tidak demikian, engkau akan temukan aku akan memegang teguh agama ini dengan terang-terangan. Hatinya yakin agama Muhammad itu benar. Maka lihatin nih, ya, ajaran sungkanisme pada diri kita ini. Ya, Allah taala ala wa ala. Bila seorang suami sudah tidak mau memberikan madu, kasih sayang, kebutuhan batin dan cinta kepada istrinya, bagaimana Islam memandang suami yang seperti ini? Suami tidak bisa memberikan nafkah batin. Kalau istri bisa bersabar, bagus. Menerima keadaan suaminya. Mungkin suaminya karena apa? Sudah sakit. Ya, important dan semisalnya. Dia berobat. Ikhtiar. Punya usaha. Ya, pengobatan alternatif dengan herbal. Ataukah dengan ya konvensional dan semisalnya, sambil dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jikalau dengan itu dia terasa tersiksa, tidak bisa tersalurkan, maka apa? Tidak mengapa dia minta kepada pengadilan untuk cerai. Kenapa? Tidak bisa dipenuhi kebutuhan batinnya. Kenapa? Nikah, di antara makna nikah adalah al-waqt, berhubungan. Dan dengan berhubungan, i'fafun nafs terjaga, kesucian diri seorang terjaga. Maka itu sebabnya Nabi SAW sampai mengatakan, faman raghiba wa ana atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan aku pula menikahi para wanita, siapa yang tidak suka dengan caraku, perhatikan di sini, sunnati caraku, bukan artinya dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa, bukan. Sehingga nanti apa? Bagaimana hukumnya kita memelihara jenggot? Kita katakan sunnah Nabi, tetapi kalau bicara hukum wajib. Jadi kita katakan siapa yang tidak suka terhadap caraku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikah maupun yang lainnya, bukan termasuk golongan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hubungannya di sini para jemaah? Ini apa? Kebutuhan batin. Itu sebabnya kita ketika menikah niat harus diperbaiki. Nah, apa niat nikah para jemaah? Ada yang tahu niat nikah? Niat nikah adalah i'fafun nafs, menjaga kesucian diri kita. Itu sebabnya Nabi bersabda, wahai para pemuda, bukan berarti yang tua enggak, cuma yang muda ini semangatnya 45. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, mampu nikah, nikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Jadi matanya enggak terlalu lihat. Masih lihat sana, lain dilihat. Jadi bukan dia, masya Allah. Karena ada, bisa saja para jemaah. Ya. Aghaddu lil basar wa asal lil farj, lebih menjaga kemaluan kita dan kehormatan kita. Maka dengan demikian, ya, ketika tidak mampu seorang, bahkan disebutkan dalam agak dalam kitabun nikah, ini termasuk cacat. Ya. Hal yang cacat dalam pernikahan. Allah taala ala wa ala. Saya ingin bertanya, jika mempunyai saudara kandung yang akan segera menikah tetapi calonnya masih belum berhijab, artinya belum menutup kepalanya, auratnya, ya, dan masih suka mengumbar aurat, apakah saya, ayah saya dan adik laki-laki saya ikut berdosa karena saya sedikit bimbang? Apakah saya termasuk 4 orang yang ditarik masuk surga setelah kakaknya menikahi wanita tersebut, sehingga salah mereka menikah wanita tersebut menjadi kakak ipar saya? Kita katakan pertama, apa kata Nabi SAW? Tungkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 hal. Ini biasanya pendorong orang menikah, yang motivasi orang menikah. Pertama, li jamaliha, kecantikannya. Tapi subhanallah, cantik ini relatif para jemaah. Andai kata hanya satu patokan cantik ini, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi relatif. Fulan mengatakan cantik, ini mengatakan wah biasa saja. Baik, pertama cantik. Yang kedua, li hasabiha, keturunannya orang-orang baik. Yang ketiga, walimaliha, karena harta kekayaannya. Yang terakhir, walidiniha, karena agamanya. Fawfar bidhati din taribat yadat, pilih yang punya agama, niscaya engkau akan beruntung. Nah, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, memilih masih lebih gampang daripada mendidik. Bagaimana? Banyak-banyak pilihan. Ini baik agamanya, masya Allah, menutup auratnya. Baik kepada mertua, baik lebih baik kepada, baik lagi kepada suaminya. Baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya, insya Allah selamat. Tapi sekarang ini tidak menutup aurat. Oh ya, nanti kita jadikan dia menutup aurat kalau sudah nikah. Taib. Nabi mengatakan lidiniha. Kalau tidak menutup aurat, bagaimana agamanya? Nabi mengatakan karibat yada, engkau akan beruntung. Sekarang kalau agamanya tidak baik, bagaimana mau beruntung pada jamaah? Justru mungkin kita akan buntung. Ya, patah, hilang. Nah, kita hanya mampu menasehati. Tugas kita nasehat. Nasehat. Nasehat. Adapun dia menerima dan tidak, itu kembali kepada dirinya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita nasihati, ternyata tetap bersikeras karena dia menganggap dunia ini hanya selebar daun kelor. Ya, artinya sudah enggak ada wanita lain lagi kecuali dia. Maka apa? Silakan, tetapi apa? Kita tidak boleh putus asa. Nabi SAW saja mendakwahi pamannya Abu Talib sampai sakratul maut didakwahi para jemaah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Hai paman, katakan la ilaha illallah, ini kalimat aku pakai membelamu di sisi Allah. Datang setan-setan kiri kanannya mengatakan atarghabu ammillati Abdul Muttalib, masa kamu tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Fama ta'ala millati Abdul Muttalib, akhirnya dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, bukan di agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah betul jika kita tidak maulid maka kita tidak cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cinta Rasul sesungguhnya? Pertama para hadirin, apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ittiba' kepada Rasul, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapatkan dua. Yuhibbukumullah, Allah cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa alamatu mahabbati Rasul, dan tanda cinta Rasul kata para ulama kita, ittiba'u sunnati, mengikuti tata cara beliau. Nah, mengikuti tata cara beliau bukan sekali setahun. Antum salat harus ikut Rasul. Sekarang Rasul Allahu Akbar. Yang antum begini su juga berarti antum cinta Rasul. Karena apa? Mencontoh kepada orang yang ngepen. Mana pensnya? Tapi antum begini, Allahu Akbar. Ini enggak cinta Rasul ini. Kenapa? Orang yang dicintai enggak begitu kok. Maka ekspresi cinta ini para jamaah dalam setiap langkah kita. Ikut itu. Dan Nabi SAW ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Itu hari aku dilahirkan. Nah sekarang kita ekspresinya, katanya cinta kok makan-makan. Memang kalau kita merujuk kepada para ulama, iya. Ada dua pendapat para ulama dalam ihtifal merayakan ini para jamaah. Baik dari kalangan mazahib dan yang lainnya. Tetapi ada dua makhad, dua hal yang dikritisi oleh para ulama kita. Pertama, segi dalil. Dalil sahih, tetapi tidak jelas menunjukkan peringatan. Yang kedua, dalil tidak sahih, tetapi jelas menunjukkan peringatan. Sementara para ulama yang lain melihat secara keseluruhan, Nabi SAW tidak pernah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak pernah, seluruh para sahabat tidak pernah, bahkan imam yang empat tidak pernah. Dan ekspresi cinta itu praktik kita para jemaah. Praktik. Ya, maka sampai para ulama kita mengatakan ini termasuk amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Oleh karena itu para jamaah, wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita katakan ini tidak merayakan maulid, tidak cinta Rasul. Tidak bisa para jamaah. Atau ini merayakan maulid, ini benar-benar cinta Rasul. Bukan itu patokan. Tetapi apa? Amaliah kita ini loh para jamaah. Sampai orang Arab mengatakan apa? Dikatakan dalam syair mereka, mereka mengatakan, ya, tadhunnu muhabbat Allah au tudhhir mahabbatahu wa anta ta'sihi. Engkau menampakkan kecintaan kepadanya, tetapi kenyataannya engkau mendurhakainya. La amri inna hadha fil qiyasi badi'u. Demi Allah, ini dalam analogi saja, ini sesuatu yang mengherankan katanya. Kok cinta tapi kok enggak ikut? Katanya senang tapi kok menentang? Ini bagaimana ini para jemaah? Ya, ta'sil ilaha wa tudhhir mahabbatahu katanya. Engkau maksiat kepada Allah tapi mengatakan dirinya cinta Allah. Sungguh ini dalam analogi sesuatu yang aneh. Oleh karena itu para jemaah rahimakumullah sallallahu, bagaimana kita mendekatkan amal kita ke cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan kita semua petunjuk. Ya, bagaimana semakin dekat dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kajian kita pada kesempatan malam ini. Cara yang terbaik adalah caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin mengatakan apa? Tapi kan dalam acara itu kita bersolawat, kita bersedekah, kita menyebutkan sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan apa yang disebutkan ini enggak ada yang enggak baik para jemaah. Baik semua. Cuma sekarang apa? Masalahnya, adakah penentuan waktu itu? Itu yang bermasalah. Kemudian aplikasi seharinya, bagaimana kita dengan cara Rasul itu? Akidah Nabi kita ambil enggak? Sekecil-kecilnya dari apa dicontohkan Nabi kita ikuti enggak? Nah, oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ya, kita belajar teruslah. Mudah-mudahan kita semakin diberikan petunjuk oleh Allah azza wa jalla, sehingga nanti dengan ilmu itu kita tahu mana benar mana salah. Karena terkadang ketika ilmu dangkal dapat penjelasan seperti ini, wah itu kan pendapat dia, nah ini kan pendapat ustaz ini, pendapat syekh ini, pendapat kiai ini, maka kita katakan apa? Mari kita belajar terus. Kita belajar terus. Kalau memang ada tuntunan, kita sama-sama. Kalau memang tidak ada tuntunan, maka apa? Hendaklah kita tahan diri kita pada jemaah. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan esok harinya. Dan ada satu faedah yang ingin kita bacakan sebelum kita selesai dari majelis ini, yaitu apa? Faedah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Man adama al-hamd tataba'at alaihi al-khairat. Siapa yang terus-menerus mengucapkan alhamdulillah, maka kebaikan itu akan terus-menerus datang. Karena alhamdulillah adalah doa yang paling afdal para jemaah. Sebagaimana dalam surah At-Tirmidzi, afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal alhamdulillah. Nah, siapa yang terus-menerus mengucapkan alhamdulillah, kebaikan akan terus-menerus datang. Wa man adama al-istighfar, siapa yang terus-menerus beristighfar, futihat lahul maghaliq, Allah akan bukakan baginya segala yang terkunci. Jadi kalau lagi susah-susah, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, Allah azza wa jalla akan berikan jalan keluar. Faedah yang kedua, Ibnu Khaldun menyebutkan dalam mukaddimahnya, dia mengatakan, akalal arabu al-ibil fa akhadhu minha al-ghirah wal-ghilbah. Orang Arab suka makan unta, akhirnya dia punya sifat ghirah, cemburu yang tinggi dan ghilbah, keras. Wa akalal atrak, orang Turki makan kuda, fa akhadhu minha syarasah wal quwwah, akhirnya mereka itu orang kuat. Kuat, tegas. Wa akala al-ifrinj al-khinzir fa akhadhu minha diyata. Orang-orang Perancis makan babi, akhirnya dia itu dayu, tidak punya rasa cemburu. Wa akal al-ahbash al-qurun. Orang-orang Ethiopia suka makan monyet. Bedes. Fa akhadhu minha hubbut tarab wa raqs. Akhirnya mereka cinta untuk dendang. Suka menari. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, kullu man alifa darban min durubil hayawanat ittasaba min tab'ihi wa khuluqihi. Siapa yang suka terhadap bagian dari bagian hewan, maka dia akan mengambil tabiat hewan tersebut dan tingkah laku hewan tersebut. Fa in taghadha bilahmihi, kalau dia makan dagingnya, kana syabahu bihi aqwa, maka kemiripannya akan lebih besar. Maka jangan heran anak-anak kita sekarang ini suka ngamuk kalau nangis karena makan susu sapi. Susu sapi bagaimana kalau sudah nanduk pada jemaah? Kambing lain lagi cerita. Saya kira begitu saja pada waktu itu. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan lebih-lebih bagi DKM Takmir Masjid Al-Ikhlas Bandara Ngurah Rai ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan sebanyak-banyaknya atas keluangan waktu yang diberikan bagi kita untuk ta'lim di tempat ini. Dan semoga terus berkesinambungan amal khair, amal kebaikan ini. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.